وصحبه أجمعين. طب مالك مالك كده؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه فحضرت الريح. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به بعلومه وبعلوم سائر الصالحين الى يوم الدين امين. وروى ايضا ان رجلا زار اخا في قريه اخرى فارسل الله على مدرجته ملكا فلما اتى عليه قال اين تريد؟ قال اريد اقضي في هذه القريه. قال هل لك عليهم من نعمه تربها؟ قال لا غير اني احبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. وروى ابن عساكر وغيره سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله ففاضت عيناه، ورجل يحب عبدا لا يحبه إلا لله، ورجل قلبه معلقا بالمساجد من شدتهم به اياه، ورجل يعطي صدقه بيمينه فسيسافح بها عن شماله، وامام مكتف في رايته، ورجل ورغل عليه امراه عرضا عليه امراه نفسها فتركها لجلال الله، ورجل كان في سرية مع قومه فلقوا العدو قد كسبوا فحمى آثرهم حتى نجوا ونجا أرسل. وروى البيهقي في الأسماء سبعة يذلهم الله ذات ذل عرشه يوم لا ذل إلا لله، رجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله، ورجل غض عينيه عن محارم الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. يا الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد. في سنين سبتكر في دلم سوات روايات yang diriwayatkan ada alimah muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah tentang suatu hadis. Apa itu? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menceritakan inna rajulan, seorang lelaki pergi mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Fa arsalallahu ala madrajatihi malaka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, satu orang, seorang malaikat untuk nungguin dia di jalan yang dia tempuh, menghadangnya atau menunggunya. Maka ketika ini orang melewati jalan tersebut, dihadang sama itu malaikat, malaikat yang menyerupai manusia. Dia bertanya, aina turid, mau pergi ke mana? Maka dia menjawab, uridu akan di hadhil jariyah, saya ingin mengunjungi saudaraku yang tinggal di kampung ini. Maka malaikat bertanya, alaka alaihi ni'mah tarubbuha, apakah dia berhutang budi kepadamu, berhutang jasa sehingga engkau ingin memetik jasa tersebut dari orang itu? Maka dia menjawab, lah, tidak sama sekali. Dia enggak pernah berhutang jasa apapun kepada saya sehingga sekarang saya ingin mengambilnya. Enggak. Habis, kenapa kau datang kemari ke ini kampung berkunjung kepada saudaramu ini? Maka dia menjawab, "Ghairani uhibbuhu fillah." Enggak ada lain kecuali saya mencintainya karena Allah. Itu aja. Dengar gitu ini malaikat mengatakan, fa inni rasulullah ilaih. Ketahuilah aku ini adalah utusan Allah kepadamu untuk memberikan kabar gembira kepadamu. Inna Allah azad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya karena Allah. Kita itu kalau jalan berkunjung ke rumah saudara kita, kita sering ini ke rumah si Fulan, Fulan ke rumah temannya. Ketika kita datang berkunjung ke rumah orang, kita punya tujuan. Ngapain? Nagih utang atau urusan kerjaan atau urusan ini dan itu, macam-macam. Enggak masuk di sini. Yang masuk di sini di dalam ini hadis, ketika kita datang itu enggak ada niat apapun kecuali itu. Datang bukan mau nagih utang. Buka datang bukan cuma mau makan di rumahnya. Tapi datang ngapain? Rindu, kangen. Kenapa? Karena saya cinta sama dia karena Allah. Itu aja. Kalau kita datang dengan tujuan ini, ambil kabar. Walaupun malaikat tidak datang, bakal kita, tapi bicara dari Allah bakal orang yang semacam ini sudah datang dari malaikat. Diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, apa itu Allah cinta kepadamu sebagaimana engkau cinta kepada ini hamba karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ente jangan heran dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, oh malaikat menyerupai manusia. Kayak begini kita enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Dan memang para malaikat itu banyak, enggak cuma di zaman Nabi, enggak cuma zaman sahabat, hatta di zaman kita banyak diutus oleh Allah untuk memuji hambanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya, anda kasih contoh aja, entah orang sering pergi ke Solo untuk hajar Khalil Ali Hasbi, pergi ke Pekalongan hajar Khalil Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Affan, atau pergi ke Tegal, hadir khawalnya Habib Muhammad bin Tahir Haddad. Pergi ke Tanggul, hadir khawalnya Habib Tahir Tanggul. Pergi ke sini, ke situ, hadir ke maulid-maulid. Naik kendaraan umum. Ada yang naik bus. Ada yang naik kereta. Ada yang naik pesawat. Ya, macam-macam. Ada yang ngedeng sama orang. Terus, sampai ente sadari, kadang lagi di tengah jalan, ada orang yang tidak ente kenal. Duduk di sampingnya kan nanya, mau kemana bang? Iya kan? Yuk, kayaknya nih malaikat, lu mau kemana? Diajak kita ngobrol, gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu siapa itu orang. Mau kemana? Dia bilang, anda mau pergi hall. Oh, pergi hallnya siapa? Hall itu naik sama ente. Mau ngapain? Mau ke Tegal, mau pergi hall. Hadir hall. Ngapain pergi ke Solo? Hajar Khalil Habib Ali Hasbi. Ditanya yang jadi perjalanan sama orang. Emang ada apa di situ? Bagi-bagi duit. Ya? Hah? Kampanye. Emang ada aja orang banyak ke situ. Gak ada. Anda datang mencari berkah. Siapa yang tahu? Bisa jadi itu malaikat. Gak ada yang tahu. Allah subhanahu wa ta'ala kadang kirim pengen uji kita. Nah, nah insya Allah besar dapat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yang semacam ini juga itu kita, biar kita kenal Allah, biar kita nuragiballah, muragabah sama Allah. Apa bahasanya muragabah? Merasa kalau kita itu selalu dipandang sama Allah, diawasin sama Allah, Allah kirim malaikat. Gak ada yang tahu. Makanya tuh ulama bilang kita dianjurkan tiap pagi, pagi-pagi sekali sedekah. Pagi-pagi sekali sedekah. Terus jangan pernah nolak orang yang minta-minta mereka. Jangan kita tolak. Apa yang bisa kita kasih? Gak bisa senyuman. khususnya tukang minta-minta yang pertama kali ditemuin di pagi hari. Kenapa gitu? Ya, kita nggak tahu, kadang dia malaikat yang diutus sama Allah. Ulama aku bilang begitu, khususnya malaikat, khususnya tukang minta-minta yang datang ke minta pagi-pagi sekali. Pertama, tukang minta-minta yang ditemuin di pagi hari, nah jangan minta tolak. Kagak ada yang tahu. Nah, dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam cerita tentang tiga orang. Ini tiga orang, ketiga-tiganya dikasih ujian berat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dikasih penyakit al-barat. Barat itu apa ya? Belang. Perut belangnya udah parah banget sampai orang tuh jijik sama dia. Yang satu lagi, yang kedua dikasih penyakit kepalanya itu rambutnya semuanya habis. Numbuhnya cuma satu helai, dua helai begitu aja, terus korengan di kepalanya. Bau. Orang sampai jijik sama dia. Enggak bisa dekat sama orang. Begitu melarat lagi mereka hidup. Dan yang ketiga buta. Mereka semua hidupnya susah dengan musik apa ujian yang Allah kasih penyakit. Sampai suatu hari Allah ingin menguji mereka tiga-tiga dengan suatu ujian yang kalau mereka lulus mereka dapat ridha Allah. Tapi kalau mereka enggak lulus, ya Allah, sisanya Allah pedih. Apa itu? Allah kirim malaikat dengan bentuk manusia yang tampan, yang ganteng. Ini malaikat datang kepada orang yang pertama yang punya penyakit belang. Ini malaikat dengan bentuk orang yang ganteng, tampan, saleh. Datang. Dia nanya, apa yang terjadi padamu? Maka ini orang yang belang ini mengeluh keadaan. Saya begini, saya begini, saya begini. Akhirnya malaikat bilang, maukah engkau aku doakan supaya Allah sembuhkan penyakitmu? Wah, mau banget. Siapa yang enggak? Apa yang paling kau inginkan, katanya? Aku kalau dikabulkan satu doa oleh Allah, aku pengen balik lagi sampai tubuh kiri jadi bagus, enggak belang begini, jadi ganteng, tampan, sehingga orang enggak jijik kepadaku. Malaikat akhirnya angkat kedua tangannya, ya Rab, sembuhkan penyakitnya. Itu waktu juga disembuhkan oleh Allah, berubah kulitnya yang tadinya belang, berubah jadi bagus, jadi ganteng, jadi tampan. Wah, gembira luar biasa ini hamba Allah. Alhamdulillah, dia senang. Dia senang. Terus, malaikat bilang sama dia, nih, aneh mau tanya sama ente. Apa yang paling ente sukai dari apa kekayaan dunia? Dia bilang, aneh senang sama kambing. Sama kambing. Ya udah. Ini kambing bakal ente kata malaikat, ente ternak, ya, terus jangan lupa sama Allah. Udah, bawa tuh kambing. Dan dia urus, dia apa namanya, dia kembangbiakan, sampai akhirnya tuh kambing banyak dan banyak dan banyak, hingga memenuhi satu lembah. Jadi orang paling kaya sekampung. Datang malaikat ke orang yang kedua, yang rambutnya botak, korengan, orang semuanya pedih sama dia. Datang malaikat, dia ngadu, begini saya, begini saya, begini. Terus malaikat bilang, kalau engkau dikasih satu permintaan oleh Allah yang diijabah, apa yang kau minta? Saya bakal minta supaya Allah kasih saya pengen rambut yang bagus, kepala sembuh dari penyakit korengan, tangan sembuh, pengen bagus, pengen ganteng. Akhirnya di doa sama malaikat, dia sembuh waktu juga. Rambutnya tumbuh, itu waktu juga dengan tubuh yang bagus, dengan rambut yang bagus. Terus tanya, dengan apa? Dari kekayaan dunia apa yang suka? Oh, saya suka sama sapi. Ya udah, kembang biakan yang sapi, dikasih sapi, kembang biak. Udah, tinggal. Cuman jangan lupa sama Allah. Dia kembang biakan, sampai sapinya memenuhi satu lembah, jadi orang yang paling kaya juga di kampung. Datang malaikat ke orang yang ketiga, si buta. Nabi ceritain. Dia ngeluh, keadaan saya begini buta, dan seterusnya. Malaikat bilang, kalau kau dijabat satu doa sama Allah, apa yang kau minta? Saya pengen melek lagi, pengen melihat. Di doa itu dia melek. Terus apa yang kau suka dari kaya dunia? Unta, dia sudah. Kita dia sama malaikat, ayo kembang biakan. Dia kembang biakan sampai untanya. Sampai jadi dia orang paling kaya di kampung. Berlalu tahun demi tahun. Setelah berlalu sekian tahun, udah jadi mereka udah jadi orang paling kaya raya di sana. Allah pengen lihat bagaimana hasilnya mereka ini. Allah kirim lagi malaikat yang sama, tapi dengan bentuk pakaian compang tadi. Malaikat yang sama, wajah yang sama. Cuman kalau kemarin dulu ganteng keren tuh malaikat, ini datang dengan bentuk sebagai pengemis, tukang minta-minta. Datang kepada orang yang pertama. Datang dengan orang pertama, datang dengan bentuk belang, penyakit belang. Dia minta, Pak, saya minta, saya lagi kesusahan, saya lagi penuh melakukan perjalanan. Tidak punya bekas, harapan saya cuma kepada Allah, kemudian kepada engkau. Orang dengan sombongnya, ngapain lo kemari? Saya mau minta, saya suka menempuh perjalanan. Minta sama orang lain, jangan sama saya. Saya enggak ada harapan lagi kecuali kepada Allah dan kepada engkau. Enggak ada. Saya kalau kasih engkau sekarang, entahlah datang orang lain, saya mesti kasih juga. Datang lagi orang ketiga, saya mesti kasih juga. Enggak, pergi sana. Akhirnya ini si malaikat buruk. Dia liatin muka. Atau lo lihat-lihat tadi. Saya ini perasaan kenal dengan engkau, kata si malaikat. Kenal dari mana? Dengan sombongnya dia. Bukankah berapa tahun yang lalu engkau miskin seperti saya? Ngamuk nih orang. Apa lu bilang? Gua miskin ke lu. Enak aja. Gua orang kaya. Dari lahir gua udah kaya. Bapak gua orang kaya, kakek gua orang kaya, gua anak keturunan orang kaya. Berani-berani lu kurang ajar ngomong begitu sama gua. Malaikat bilang, jangan dusta, aku kenal betul dengan engkau. Kata malaikat, dulu engkau punya penyakit yang sama kepada aku, belang. Wah, ngajak berantem nih, ngajak gulat nih orang. Pergi sana. Malaikat bilang, lihat, kalau engkau bohong, kau akan tertimpa musibah dari Allah Subhanahu wa Taala. Diusir ke malaikat. Maka itu waktu juga malaikat depan ini orang mengangkat kedua tangannya. Ya, bilang, ya Rab, kalau memang dia bohong, dia dusta, binasakan. Itu waktu juga binasa semua binatang ternaknya itu mati di akhirnya. Dari ujung ke ujung semuanya masih dilihat, dikaget begitu. Terus, itu waktu juga dia yang tadinya ganteng berubah jadi kembali lagi ke penyakit belang seperti sedia kala. Dia langsung, ampun, maaf, saya... Wah, dia ngaku salah deh. Loh, dia gelandokan untuk malaikat. Nah, maafin saya salah, saya ngaku. Ya udah, telat. Engkau enggak lulus ujian. Itu enggak lama malaikat. Datang malaikat ke orang yang kedua. Orang yang kepalanya, orang yang dulu sembuh. Sama, datang dengan bentuk kayak dia dulu. Kepalanya ke orangnya, rambutnya kegagalan. Dia minta-minta, Pak, saya minta, kata mereka. Saya kesusahan, saya lagi tempuh perjalanan, dan seterusnya. Orang bilang, pergi sana, mau ngapain datang kemari? Cari orang lain aja, orang kaya di sini banyak. Pak, saya tidak punya harapan lagi kecuali kepada Allah dan kepada engkau. Kasih saya. Saya cuma minta satu ekor sapi ini. Buset. Sapi dia minta. Tidak tanggung-tanggung ini orang. Pergi sana. Jangan kelebihan ada minta. Minta sapi. Ntar bakal dikirim sama tukang minta-minta yang lain kalau gue kasih. Tidak ada. Diusir. Akhirnya di mana saya lihat? Diperhatiin. Apa lu lihat dia? Katanya. Bukankah berapa tahun yang lalu engkau dulu miskin kayak itu? Enak aja lu. Kurang ajar lu bilang gue begitu. Siapa bilang gue miskin? Gue ini dari sejak lahir gue udah kaya. Orang paling kaya sekampung dari lahir. Bapak gue juga orang kaya, kakek moyang gue orang kaya. Semua ini, gue turunan orang kaya. Semua apa? Pengis ada, jangan kurang aja. Pada saat berat, bukankah engkau bunuh kepalamu yang korengan itu yang punya penyakitan? Wah, ngajak nih orang ini. Udah gak dikasih, dia kasih mati dua. Lo mau begulat? Malaikat bilang, kalau engkau bohong, binasa. Berat hukumannya dari Allah. Siapa yang bohong? Pergi kau, aku gak pernah bohong. Aku bukan orang bohong. Yusuf. Itu waktu juga malaikat mengangkat tangan. Ya Allah, kalau memang dia bohong, binasa. Itu waktu juga sapi semuanya binasa dari ujung ke ujung. Dia lihat semua sapinya mati. Dia baru tahu, tahu. Tahu dirinya salah. Tahu kalau ini malaikat yang dulu ngedoain dia. Ketakutan. Dan itu waktu juga, itu rambutnya semuanya rontok dan tumbuh lagi penyakit korengnya. Dia terendotan di malaikat, maafin saya, ampunin saya gak tahu kalau itu engkau. Udah telat, habis. Telat, udah. Gak lulus dalam ujian. Tinggal sama malaikat. Datang malaikat kepada orang yang ketiga. Namanya yang buta. Dia bilang, kita minta, saya lagi nempuh perjalanan, saya gak punya uang. Saya susah, ini, itu. Dia bilang, orang yang ketiga, ngeliat begini gak tega. Emang dari awal hati bagus. Kok ialah, keadaan semuanya sama. Kok bisa dia beda sendiri? Hati yang beda. Penyakit kagak ada di hati. Datang ke kamu, minta, dia gak tega. Bilang, udah, jangan bilang begitu. Yang saya pengen apa sekarang? Bilang, iya, saya lagi nempuh perjalanan yang jauh. Saya enggak punya bekal lagi, harapan saya cuma kepada Allah dan kepada engkau. Apa yang kau inginkan tadi? Saya minta satu ekor unta aja. Jangankan seekor, semua yang kau pengen ambil silakan. Sebab dulu saya enggak punya, sama seperti engkau. Datang berapa tahun lalu, satu orang doain saya sampai saya bisa melek begini, saya bisa sembuh dari penyakit saya, dia kasih saya seekor unta sampai saya punya, diberkahi sama Allah. Terus engkau datang, saya ingat keadaanku waktu dulu, dia bilang. Saya ingat keadaan saya seperti engkau seperti aku. Nah sekarang, jangankan satu, seberapapun yang kau ingin ambil, semuanya silakan. Katanya orang. Saya enggak begini, kalau bukan berkat doa orang yang dulu, kalau bukan rahmat dari Allah maka saya. Akhirnya ini malaikat sudah, dia perlihatkan wujud aslinya. Ternyata bukan tukang minta-minta. Malaikat. Enggak, anda enggak perlu antainya itu. Aneh di sini diutus sama Allah untuk menguji engkau dan dua temanmu yang lain. Dua temanmu yang lain itu binasa semuanya. Hanya engkau yang selamat, yang menang, yang lulus dalam ujian. Nih, ontakmu ambil semuanya berkah untukmu. Engkau akan mendapatkan keberkahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia pun dengan membawa keberkahan. Oh, intinya syahid di sini apa? Tuh, malaikat kadang tuh datang kepada seorang hamba berwujud manusia. Makanya Sayyidina Zainal Abidin bilang kepada Sayyidina Muhammad Baqir, bilang innallaha qaba'a salasan fi salat. Allah tuh menyembunyikan tiga perkara dalam tiga perkara yang lain. Menyembunyikan rahmat dan keridhaannya di dalam suatu ketaatan. Karena itu jangan kita ngeremehin satu ketaatan walaupun itu kecil. La tahjiranna minal ma'rufi syai'an wa alau an talba akhaka biwajhin khaliq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang jangan kita menghinakan, meremehkan suatu ketaatan walaupun kecil di mata kita, tapi enggak kecil di mata Allah. Walaupun itu ketaatannya berupa senyuman yang manis di wajah sahabatnya, di wajah seorang mukmin. Pahalanya besar. Siapa tahu di situ keridhaan Allah. Dan jangan sekali dan Allah menyembunyikan kemurkaannya, laknatnya, ya, kemarahannya di dalam kemaksiatannya. Jangan sekali-kali kita meremehkan waktu mulut. Wah, maksiat kecil nih, kata hati dikit doang. Nyolek doang, dikit. Sampai tahu tuh, jangan dianggap remeh, di situ kebinasaannya. Di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan terhancur dunia akhirat. Dan Allah menyembunyikan rahasianya di dalam hati para hambanya. Hamba yang mana? Tidak ada yang tahu kecuali Allah, memang disembunyikan. Jangan sekali-kali kita meremehkan siapapun dari hamba Allah. Sampai tahu dia adalah wali min awliya illah. Siapa tahu dia Nabi Khidir, siapa tahu dia malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pun jangan ada hina. Hati itu kamu minta-minta. Hati bentuknya orang Cina. Hati bentuknya orang non-muslim. Jangan enteremehkan. Kita benci kepada kekafiran. Tapi orangnya jangan. Kita husnubar. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Ada zaman yang habis pada tanggul. Sering kita dapetin cerita. Berapa banyak tuh habis pada tanggul ketemu sama Nabi Khidir. Kadang Nabi Khidir. Banyak orang datang ke tanggul Habib. Pengen lihat sama Nabi Khidir. Ya, kita tidak bakal bisa. Katanya. Pengen deh. Ya udah. Ntar datang berapa orang Cina. Pakai payung. Pengen malam. Ntar datang apa? Berupa tukang minta-minta. Kadang tukang pos. Ini itu datang. Tidak ada yang tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala fi qalbi. Makanya Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi bilang, jangan ente tolak tukang minta-minta. Siapapun itu. Kita enggak tahu siapa dia. Kata tahu tuh orang yang ente tolak, sahib da'wah mustajabah indallah. Kata Habib Ali Al-Habsyi. Kata tahu orang yang ente tolak tuh orang yang punya doa yang diijabah sama Allah. Kita enggak tahu. Ente kasih dia, dia doain ente untung dunia. Nah, walhasil syahid di sini itu hadis yang tadi. Kita jalan ke rumah saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala didatangin sama malaikat. Malaikat kasih kabar gembira. Maka orang yang menjalin persaudaraan mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis. Hadis yang berikutnya di sini disebutkan Warwa bin Asakir wa ghairuh. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سبعة في ذل العرش يوم لا ذل إلا ذله. Ada tujuh kelompok orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan arsy. Di hari enggak ada tempat bernaung kecuali tempat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah bahas, cuman di sini ada sedikit perbedaan hadisnya. Apa itu? Kemarin dibahas rajulun dzakarallaha qalian fafadat aina, di sini disebut rajulun dzakarallaha fafadat aina. Itu satu. Orang yang mengingat Allah terus dia menangis ketika dia berbicara kepada Allah sendiri ya. Yang kedua, rajulun yuhibbu 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Nih, yang dibahas dari ini hadis ini intinya ini dia. Cinta kepada seorang hamba, dia tidak mencintai hamba tersebut kecuali karena Allah. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqan bil masajid min shiddati hubbihi iyyah. Seorang yang hatinya terikat sama masjid, saking dia cintanya sama masjid. Ayo, gimana kabar kita memasjid? Gimana kabar kita memasjid? Ayo deh kita rubuhin bareng-bareng ke masjid kalau kita kagak sholat di situ. Bakal apa? Hujjah alaina. Aduh, la sholata di jarir masjid illa fil masjid. Biasain, sembahyang di masjid. Kalau enggak, rubuhin ke masjid. Nabi udah niat ngebakar rumahnya orang-orang yang enggak sembahyang di masjid. Nabi niat untuk ngebakar rumahnya orang-orang yang enggak sembahyang di masjid. Hati-hati yang enggak sembahyang di masjid. Wala teman Nabi. Allah yahfaz, jangan sampai rumah kita kebakaran. Allah yahfaz. Jangan sampai. Kemudian yang keempat, rajulun yuqtis sadaqah bi yaminih fa yakadu fiha an shimalih. Orang yang bersedekah dengan tangannya dia rahasiakan sampai ke kirinya enggak tahu. Yang kelima, imamun mugsin, imam yang adil di dalam kepemimpinannya di hadapan rakyatnya. Wa rajulun uridat aradat alaihi imra'atun nafsaha fatarakaha bi jadalillah. Seorang laki-laki yang digoda oleh seorang perempuan, ya, maka dia tinggalkan tu perempuan bukan karena show, wow, mau dilihat lebih hebat. Nah, dia tinggalin tu perempuan karena Allah bi jadalillah. Kemudian yang berikutnya, ini yang beda di sini. Apa itu? Rajulun kana fi sariyatin ma'agum. Falagul abu. Fankasih. Fahama asa asaruhu. Hatta najau wa naja awistisni. Seorang laki-laki. Saat itu dia bersama kawan-kawannya berjihad di medan perang. Melawan musuh-musuh Allah, orang-orang kafir. Selesailah pertempuran. Mereka kembali. Tapi kekhawatiran masih ada, takut dikejar oleh sisa pasukan kafir. Maka ini orang laki-laki ini dia tinggalkan kelompoknya. untuk menghadapi mereka. Dia selamatkan kelompoknya lupa di jalan hari. Gue yang jadi tumbang. Gue yang berkorban. Nabi bilang, di sini sehingga mereka semuanya selamat dan dia selamat atau dia terbunuh di medan perang demi menyelamatkan teman-temannya yang lain. Yang semacam ini telah akan dibawa naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia mendahulukan keselamatan kawan-kawannya dibanding keselamatannya dia. Dia korbankan nyawanya dia, yang penting yang lain selamat. وروى البيهقي في الأسماء سبعة يذلهم الله تحت ذل عرشه ومن لا ذل إلا ذله. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi fil Asma, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan 7 kelompok orang di bawah naungan arasy-Nya Allah di hari di mana enggak ada tempat bernaung kecuali naungan arasy-Nya Allah. Yang pertama, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seperti yang tadi dibahas, orang yang hatinya terikat dengan masjid. Yang kedua adalah rajulun da'ata imra'atun dzati mansabin wa jamal faqala inni akhafullah, orang yang dipanggil oleh seorang wanita untuk melakukan kemaksiatan, maka dia bilang saya takut sama Allah. Yang ketiga, rajulan sahaba fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Kemudian yang berikutnya di sini disebutkan rajulun ghadha 'ainayhi min maharimillah, seorang yang memejamkan matanya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini yang enggak ada di hadis tadi sebelumnya. Ayo, hal-hal yang haram depan mata kita banyak. Kita nutup enggak mata kita ketika kita di hadapan kita ada yang haram? Jaga mata kita dari yang haram, jaga mata kita dari pandangan haram, jaga mata kita dari pandangan haram. Man mala'a 'ainayhi bil haram, mala'a Allahu 'ainayhi bin nar. Barang siapa yang memenuhi matanya dengan yang haram, maka niscaya Allah akan memenuhi matanya dengan api neraka. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, katakan kepada orang-orang mukmin hendaknya mereka memejamkan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahum, katakan kepada wanita-wanita mukminat hendaknya mereka memejamkan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Inna nadratul haram sahmun masmumun min sihami iblis marjum. Pandangan haram, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, adalah panah beracun yang ditembakkan oleh iblis yang dilaknat oleh Allah ke dalam hati orang yang memandang pandangan yang haram. Satu panah enggak beracun aja bisa melukai, bisa mencederai. Bagaimana itu panah-panah beracun? Terus Allah bilang, man tarakaha min makafati abdaltuha halawatal iman yajiduha fi qalbi. Allah. Barang siapa yang meninggalkan pandangan haram tersebut karena takut kepada Allah, maka aku gantikan pandangan haram yang dia tinggalkan itu, aku gantikan dengan halawatul iman, manisnya iman yang dia akan dapat di dalam hati. Allah, Allah, Allah. Ada satu orang di Syari, waktu kita masih belajar di sana, dia pengen pulang ke Indonesia. Sebelum pulang dia ngadi sama Syafira Guru Al-Fatihah Muhammad bin Salim Al-Hadi. Dia bilang, Habib, gimana Nabi, saya minta bimbingannya, saya ngeluh sekarang, ada apa? Saya mau pulang besok ke Indonesia, tapi di Indonesia enggak kayak di Hadramaut, perempuan di Hadramaut pada ketutupan semuanya, enggak pernah kita lihat perempuan, tapi di sini perempuan di mana-mana buka auratnya. Apa dia? Apa yang saya mesti lakukan? Apa dia yang saya mesti lakukan? Saya mesti syukur sama Allah, alhamdulillah, untung aja. Masalah tuh Ya perempuan, bertelanjang itu di Indonesia. Aurat kemana-mana, dia bilang untung. Iya untung, kenapa? Ente, tiap hari bisa dapetin halawatul iman yang Allah janjikan pada ente. Ente pejamkan dari satu, dapat satu halawatul iman. Pejamkan dari yang kedua, dapat yang kedua halawatul iman. Dan begitu seterusnya. Itu enggak bisa kita dapetin di sini. Ente bisa dapetin di sana. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan Allah kasih kita halawatul iman. Kemudian yang berikutnya ainul harasat. Fi sabilillah, mata yang begadang karena Allah. Begadang karena begadang untuk menjaga-jaga, berjaga di malam hari karena Allah. Ini hadis kasih kabar gembira bakal saya tahu, tukang ronda. Di pos kamling, hansip, ya, atau supir yang nyupir tengah malam, tapi karena Allah dia jaga keamanan, karena Allah dia nyupir malam-malam, karena Allah, ya, terus apa lagi, harasat, begadang karena Allah. Nah. Ini mata, dia tidak bakal nangis hari kiamat entah. Ketika semua mata pada nangis, ini mata tidak bakal nangis. Dan dia di bawah naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa Taala. Sama yang berikutnya, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut sama Allah. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang di bawah naungan Allah di hari kiamat. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ijadul Ajudin, wa ya Rahimal Mazakin, wa ya Zalbuatul Madin, wa ya Arhamar Rahim. Mudah-mudahan mata kita dijaga dari kemaksiatan. Mudah-mudahan telinga kita dijaga dari kemaksiatan. Lisan kita dijaga dari kemaksiatan. Tangan dan kaki kita dijaga dari kemaksiatan, perut dan kemaluan kita dijaga dari kemaksiatan oleh Allah. Ya Rabbal Alamin, wa ajudul ajudin, wa ra'imal masakin, wa yadal kudul nadi. Ini hadapan kita sama Allah. Allahumma habib ilayna ta'ah wal iman, wajayinu fi gulubina, wa karrih ilayna al-kufur wal khusuk wal isyan, waj'alna minar rasidin. اللهم حبب إلينا الطاعات والإيمان وزينه في قلوبنا وكره يا رب إلينا الكفر والفتور والعتيان واجعلنا من الراشدين اجعلنا من الراشدين يا رب العالمين ويا أجر الأجرين يا رحم المساكين يا ذا الجود المتين وصلى الله على سيدنا محمد والنبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, wa salatu ala al-mukhtari khair al-bariya. Allah Allah بغيوات يا مولاي عند قوية تحببك واشف لذيك يا رب لي. فأما بك وكل منك يبقى عافية يا الله اسلك بنا ناجي الطريق الساوية. الله يا الله طريق النبي والسدد العلوية يا مجيب السداجل واجب شرب هنية. بسم الله الرحمن الرحيم.